Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang al-fa'il. Qala aqsamul fa'ili wa anwa'ud dhahiri minhu. Pembagian fa'il dan macam-macam fa'il dhahir darinya. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud Asy-Syahji al-Ma'ruf bi ibni Ajuruma rahimahullah wa huwa ala qismain dhahirun wa mutmarun. Fa'il terbagi menjadi dua, dhahir dan mutmar. Fa dhahirun huwa qaulika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. فعل ظاهر seperti ucapanmu قام زيد فعل ماضي فعلnya مفرد مذكر زيد ويقوم زيد فعلnya مضارع فعلnya mufrad mudzakkar wa qama zaidani wa yaqumu zaidani fa'ilnya musanna mudzakkar az-zaidani ta'ala rufa'i dengan alif fi'ilnya madhi dan mudhari wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim ta'ala rufa'i dengan wawu wa qama rijalu wa yaqumu rijalu fa'ilnya jamak taksir ta'ala rufa'i dengan dhamma wa qamat hindun wa taqumu hindun fa'ilnya apa mufrad muannas wa qamatil hindani wa taqumul hindani fa'ilnya musanna muannas wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu fa'ilnya jamak muannas wa qamatil hunud wa taqumul hunudu fa'ilnya jamak taksir wa qama akhuka yaqumu akhuka fa'ilnya asmaul khamsah ana rufa'nya dengan wawu wa qama gulami wa yaqumu gulami fa'ilnya berupa isim yang mudhaf kepada ya tanda rufa'nya dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla ya wa ma asbah dalik. Baik, kita baca penjelasan syarih. Qala syarih wa aqul yanqasimul fa'ilu ila qismain al-awwalu adh-dhahiru wa tsani al-mudmaru. Saya katakan fa'il terbagi menjadi dua, dhahir dan yang kedua, yang pertama dhahir, yang kedua mudmar. Fa amma adh-dhahiru huwa ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Fa'il yang dhahir adalah, isim dhahir adalah kata yang menunjukkan atas maknanya dan tanpa membutuhkan qarinah. Tanpa membutuhkan qarinah untuk menunjukkan kata tersebut. Ini isim dhahir, ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Wa ammal mudmaru fahuwa ma la yadullu ala al-muradi minhu illa biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Adapun mudmar adalah apa yang menunjukkan atas makna, atas yang dimaukan darinya. Saya ulangi, apa yang tidak bisa menunjukkan atas yang dimaukan darinya kecuali dengan petunjuk pembicara, qarinah pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Nah, jadi kalau mutmar itu ada, harus ada qarinahnya. Faktor yang menunjukkan ini untuk si pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang dhahir. Wa dhahiru ala anwa'in. Fa'il dhahir itu ada beberapa macam. Li'annahu imma yakuna mufradan aw musannan aw majmu'an jam'an saliman aw jam'a taksirin wa kullun min hadhil anwa'il arba'ati imma yakuna mudzakkaran wa imma yakuna mu'annasan fa hadhi thamaniyatu anwa'in. Dhahir itu ada kemungkinan dia berupa mufrad. Isim dhahir itu bisa mufrad satu, dua atau jamak. Ya, bisa mufrad, musanna atau jamak. Jamaknya bisa jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Jam'an salim ada dua, mudzakkar dan muannas. atau jamak taksir. Dan masing-masing dari macam-macam ini, mufrad, musanna, jamak tadi, bisa mudzakkar dan bisa muannas. Ya. Berarti mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas. Jamak taksir, mudzakkar, jamak taksir, muannas. Nah. Wa hadhihi samaniyatu anwa. Ini 8 macam ya. Tadi mufrad mudzakkar muannas, musanna mudzakkar muannas, jamak mudzakkar muannas, jamak salim, jamak taksir mudzakkar muannas. Di sini tidak dimasukkan jamak mudzakkar dan muannas salim dijadikan satu. Sehingga 8. Baik. Kalau mau dirinci lagi, jamak mudzakkar muannas berarti tambah 2 lagi, 10 ya. Mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, mufrad mudzakkar, mufrad muannas 2. Musanna mudzakkar, musanna muannas 4. Jamak jamaknya apa ini? Jamak mudzakkar salim Kalau jamak enam, afan. Barakallahu fikum, jamak langsung terbagi ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim 6. Kemudian jamak taksir mudzakkar dan jamak taksir muannas 8. Afwan, saya ulangi, jamak salim berarti mencakup jamak mudzakkar dan jamak muannas sehingga ada 8. Difahami insyaallah ya. Seperti qoma zaidun, qomat hindun, mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Qama zaidani, qamatil hindani. Qama zaiduna, qamatil hundatu. Qama rijalu, qamatin nisa'u. Nah, ada 8. Baik. Wa aidan fa imma an yakuna i'rabu bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin. Dan juga ada kemungkinan fa'il dhahir itu i'rabnya dengan dhammah dhahirah atau dengan dhammah muqaddarah. Dhammah dhahirah untuk apa? Mufrad, kemudian jamak taksir dan jamak muannas salim. Ini rafa'nya dengan dhammah dhahirah ataupun yang muqaddarah imma ada 3. Bisa lita'adzur pada isim maksur, atau lita'adzur pada isim mankus, atau lil munasabah pada isim yang mudhaf kepada ya. Nah, paham ya? Wa imma yakun i'rab bil huruf niabatan dhamma. Bisa jadi i'rabnya dengan huruf menggantikan dhamma, ada alif menggantikan dhamma pada isim apa? Musanna. Baik, kemudian apa lagi? Wawu menggantikan dhammah pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Wa ala kulli hadhihi al-ahwali imma yakuna al-fi'lu madiyan wa imma yakuna mudhari'an. Dari semua keadaan ini, fi'ilnya bisa fi'il madi dan bisa fi'ilnya mudhari'. Naam. Qala fa misalul fa'il al-mufrad al-mudzakkar ma al-fi'l al-madi. Contoh fa'il mufrad mudzakkar fi'ilnya madi. Safara Muhammadun wa hadara Khalidun. I'rabnya i'rabul amsilatil mawjudati fi aqsamil fa'il wa dhahir minhu qad taqaddamat imma bil misali nafsihi wa imma bi misalin yushbihuhu. I'rabnya contoh-contoh yang ada pada pembagian macam-macam fa'il ini dan macam-macam yang dhahir sungguh telah berlalu, imma dengan contoh yang sama atau dengan contoh yang serupa. Sehingga tidak perlu di-i'rab lagi di sini. Kalau mau di-i'rab silakan. Seperti misalkan safara Muhammadun, safara fi'lun madin mabnun lil fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'i dhamma dhahira akhiri anhu isim mufrad. Wa ma'a fi'l al-mudhari', contoh mufrad mudzakkar bersama fi'l mudhari', yusafiru Muhammadun wa yahduru Khalidun. Wa misalul fa'ilil musannal mudzakkar ma'al fi'lil madi. Hadara shadiqani wa safara al-akhawani. Contoh fa'il musanna mudzakkar fi'ilnya madi. Hadara shadiqani wa safara al-akhawani. Wa ma'al fi'lil mudhari' yahduru shadiqani wa yusafiru al-akhawani. Contoh yang musanna. Tanda rupanya dengan apa? Alif. Karena isim musanna. Wa misalul fa'ilil majmu'i jama' tashihin li mudzakkarin ma'al fi'lil madi. Contoh fa'il jama' salim, jama' mudzakkar salim bersama fi'il madi. Hadaral muhammaduna. Perhatikan diberi alif lam ya. Jama' alam ketika dijamakkan maka dimusanakan dan dijamakkan maka ditambah alif lam. Hadaral muhammaduna. Wahajjal muslimuna. Orang-orang muslim telah berhaji. Kamal fi'il mudhari' bersama fi'il mudhari' contohnya yahdurul muhammaduna wa yahujjul muslimuna. Rupanya dan apa ini? Wawu karena jama' mudzakkar salim. Wa misalul fa'ilil majmu'i jam'at taksirin wa huwa mudzakkarun ma'al madi. Contoh fa'il berupa jama' taksir mudzakkar bersama fi'il madi. Hadharal asdiqa'u wa safara zu'ama'u. Wa ma'al mudhari' yahdurul asdiqa'u wa yusafiru zu'ama'u. Wa misalul fa'ilil mufrad mu'annas ma'al madi. Contoh fa'il mufrad mu'annas bersama fi'ilnya madi. Hadarat hindun. Diberi tak taknis. Wa safarat su'adu. Wa ma'al mudhari' tahduru hindun wa tusafiru su'adu. Wa misalul fa'ilil musanna mu'annas ma'al madi. Contoh fa'il musanna bersama mu'annas. Fa'il musanna mu'annas bersama fi'il madi. Hadaratil hindani wa safaratil zainabani. Wa ma'al mudhari'i yatahdurul hindani wa tusafirul zainabani. Wa misalul fa'il majmui jama' tashihin mu'annasin ma'al madi. Contoh, fa'il jama' tashih mu'annas, yaitu mu'annas salim bersama fi'il madi. Hadaratil hindatu wa safaratil zainabatu. Wa ma'al mudhari'i yatahdurul hindatu wa tusafirul zainabatu. Wa misalul fa'ilil majmu'i jama' taksirin wa huwa li mu'annasin ma'al madi. Contoh fa'il jama' taksir untuk mu'annas bersama fi'il madi. Hadaratil hunudu wa safarati az-zayanibu. Jama' dari Zainab. Wa ma'al mudhari'i tahdurul hunudu wa tusafirul zayanibu. Taib. Wa misalul fa'il alladhi i'rabu bi dhamma dhahirah jami'u ma taqaddama min al-amsilati ma'adal musanna al-mudhakkar wal-mu'annas wa jam'at tashihi limudhakkarin. Contoh fa'il yang i'rabnya dengan dhamma dhahirah adalah semua apa yang telah lalu dari contoh-contoh tadi selain atau kecuali musanna, mudhakkar, mu'annas dan jama' tashih limudhakkar. Karena musanna mudzakkar mu'annas tanda rupanya dengan alif, jama' tashih mudzakkar dengan wawu. Kemudian juga kecuali tambahan apa? Asmaul khamsah. Tanda rupanya dengan wawu. Wa misalul fa'il alladhi i'rabu bi dhamma muqaddara ma'al fi'il madi. Contoh fa'il yang i'rabnya dengan dhamma muqaddara bersama fi'il madi. Muqaddara tadi ada tiga ya. Li ta'adzur pada isim maksum, li istiqal pada isim mankus, dan li al-munasabah pada isim yang mudhaf kepada ya. Hadaral fata. Al-fata fa'ilun marfu'un bil fi'li wa'ala madurafihi dommah muqaddar ala alif mana min duriya ta'adzur li'anau isim maksum. Wasafar al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa'ala madurafihi dommah muqaddar ala liya mana min duriya istiqal. Yanu isim mankus. Wa akbala sadiqi. Sadiqi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala madrufihi dhammah muqaddar 'ala ma qabla ya. Mana min duriya al-munasabah. Atau lengkapnya istighal al-mahalli bi harakat al-munasabah. Wa ma'al mudhari' yahduru al-fata wa yusafiru al-qadi wa yuqbilu sadiqi. Wa misalul fa'il alladhi i'rabu bil huruf an-na'ibah yani dhamma ma taqaddama min amsilatil fa'il musanna mudzakkar wal mu'annas. Contoh fa'il yang i'rabnya dengan huruf menggantikan dari dhamma apa yang telah berlalu dari contoh-contoh fa'il musanna mudzakkar ataupun mu'annas. Wa amsilatul fa'il majmu' jam'at tashih li mudzakkar. Juga contoh-contoh fa'il yang dijadikan jamak dengan jamak mudzakkar salim. Faminam silat ya idhan ma'al madi. Contoh yang lainnya juga bersama fi'il madi. Hadara abuka wa safara ahuka. Semua khamsah. Ma'al mudhari yahduru abuka wa yusafiru ahuka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk fa'il mudmar. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.